sembelihan untuk akikah untuk anak laki-laki adalah 2 dan untuk anak perempuan adalah 1. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun jika tidak mampu menyembelih 2 kambing, maka disebutkan oleh para ulama boleh dengan 1 kambing dengan keumuman fattaqullaha mastata'tum. Dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jika memang tidak mampu. Demikian juga kalau memang orang itu mampu berhutang dengan harapan dia bisa memang mampu membayar hutang tersebut, maka boleh baginya berhutang untuk melaksanakan akikah anaknya. Sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ulama-ulama muasirin seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan juga Syekh Al-Utsaimin, boleh berhutang namun dengan syarat dia yakin bahwasanya dirinya mampu membayar hutang. Tetapi kalau ternyata dia tidak mampu membayar hutang, jangan memaksakan diri. Kemudian pelaksanaan akikah adalah sunnahnya dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika lahir hari Jumat, maka pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari Kamis. Jika lahir pada hari Jumat setelah maghrib, maka dilaksanakan akikah pada hari Jumat. Kenapa? Karena malam itu adalah mengikuti esok harinya. Sehingga kalau anak lahir pada hari Jumat setelah maghrib, maka dihukumi anak itu lahir pada hari Sabtu. Kemudian sekian pembahasan-pembahasan telah kita bahas. Di sana masih tersisa banyak permasalahan masalah akikah. Insyaallah taala kita akan lengkapi pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan perkataan muallif penulis kitab Tarbiyatul Aulad. Qala wa hiya bi manzilati nusuk 'inda ahli al-'ilmi. Fala yajuzu fihi fiha arja wala maksurah wala maridah wala aura wala yub' min lahmiha syai'un wala min jildiha. Ya'kulu minha ahluha wa yatasaddaquna wa yud'imun. Kata penulis, akikah itu kedudukannya seperti an-nusuk, seperti udhiyah. Akikah itu kedudukannya seperti an-nusuk, itu kurban. Seperti kurban ketika kita berkurban di hari raya Idul Adha. Menurut sebagian para ulama, sehingga fala yajuzu fiha arja, tidak boleh sesembelihan akikah dari kambing yang arja, yang pincang, wala maksurah, dan juga tidak boleh kambing yang pecah tulangnya, artinya tidak punya sumsum, ya artinya kurus sekali. Wala maridah, dan tidak berpenyakit. Wala aura, dan tidak buta. Ini pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama, jumhur ulama mempersyaratkan bahwasanya akikah harus pelaksanaannya atau dari jenis kambing yang selamat dari aib atau cacat. Kemudian juga umurnya, kalau umurnya dari jenis kambing kacangan, kambing Jawa, ya, maka harus sempurna umurnya 1 tahun. Boleh lebih, enggak boleh kurang dari 1 tahun. Kalau dari jenis adha'an, itu kambing domba, maka harus sempurna umurnya 6 bulan. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya dipersyaratkan dalam akikah seperti dipersyaratkan dalam udhiyah. Namun fabarakallahu fikum, pendapat ini dibantah oleh para ulama yang lainnya. Sebagian ulama seperti Adz-Dzahiriyah dan juga Ibnu Hazm, Ibnu Hajar dan juga Mubarak Furi mengarang kitab Tuhfatul Ahwadi syarah Al-Imam At-Tirmidzi dan juga As-Sunani, Asy-Syaukani dan juga Al-Albani membantah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama tidak memiliki dalil kecuali qiyas. Jumhur ulama tidak memiliki dalil kecuali qiyas, bahwasanya akikah dikiaskan dengan udhiyah. Kita baca pendapat perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalamnya faedah yang penting. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wastadalla bi itlaq asy-syah wa syaitain ala annahu la yushtarat fil aqiqah ma yushtarat fil udhiyah. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari diambil dalil pemutlakan kalimat asy-syah wa syaitain, enggak ada kalimat gemuk atau korna, memberikan dalil bahwasanya tidak dipersyaratkan di dalam akikah seperti dipersyaratkan dalam apa? Dalam ubhiyah. Hadisnya mutlak. Ya. Anil gulam syatain wa anil jariyah syatun. Ini hadisnya mutlak. Tidak ada keterkaitan dengan apa? Gemuk atau umur atau selama dari aib. Sehingga dari dalil kalimat yang mutlak ini memberikan dalil bahwasanya akikah tidak dipersyaratkan kambingnya harus seperti kambing ketika kita berkurban. Kemudian kata Al-Imam Muhammad Al-Mubarak Furi penulis kitab Tuhfatul Ahwadi, qala lam yathbut al-ishtirab bihadithin sahihin aslan bal wala hadithun da'if falladhina qalu bil ishtirab laysa lahum dalilun ghairu al-qiyas. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada persyaratan akikah harus seperti udhiyah dalam hadis yang sahih sama sekali. Tidak ada asalnya persyaratan akikah harus seperti udhiyah sama sekali, tidak ada hadis yang sahih. Bal wala haditsun dhaif, dan apalagi hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif saja tidak ada yang mengatakan bahwasanya udhiyah ya apa akikah seperti udhiyah. Di dalam hadis saja, hadis yang dhaif saja tidak ada, apalagi hadis yang dhaif. Ya apa hadis yang sahih. Ya apalagi hadis yang dhaif. Ini fabarakallahu fikum pernyataan para ulama. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Silsilah Al-Huda wan Nur, la yushtarat fil aqiqati min sinnin wala min salamatin min al-uyub. Al-amru fil aqiqah sa'ah. Tidak dipersyaratkan di dalam aqiqah umur dan selamat dari cacat. Ini pernyataan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-amru fil aqiqah sa'ah. Di dalam perkara akikah itu bebas. Jenis kambing yang memang mampu, mau beli kambing yang kecil atau yang besar, ya terserah. Mayutlak alaihi lafdhu syah lughatan fa hiya tujzi. Ya, apa yang diitlakan ini namanya kambing, walaupun kambingnya di bawah umur setahun, ya. Kalau ini dikatakan kambing ya sudah, berarti sah digunakan nama untuk sebagai akikah. Karena apa? Lafaz hadis mutlak. Ini fabarakallahu fikum adalah pendapat yang rajih bahwasanya tidak ada dalil yang sahih dan juga hadis yang dhaif penyebutan bahwasanya dipersyaratkan aqiqah seperti persyaratan pada udhiyah. Jadi kalau mamanya temu kambing kacangan atau kambing Jawa berumur di bawah setahun tidak mengapa. Ya. Kemudian beliau mengatakan fasawaun kanat qarna aw kanat jamma aw kanat abba aw kanat salima kama khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala kudzalika yujzi. Ya, baik kambingnya itu bertanduk atau gemuk atau kurus atau abba itu tanduknya sudah pecah patah, ya selamat dari aib sebagaimana Allah ciptakan, maka semua itu adalah sah-sah saja. Walaysa hunaka sinun muayyan kama huwa sya'nun fi'ul ufil ubhiyah, tidak ada ya ketentuan umur ya sebagaimana ditentukan di dalam ubhiyah. Ini adalah pendapat yang kuat insyaallah taala, wallahu alam bisawab. Kemudian wala yub' min lahmi syai'un wala min jildiha ya'kulu min ahlu wa yatasaddaquna wa yud'imun, tidak boleh dagingnya dijual dan juga kulitnya. Ya'kulu minha ahluha, ya keluarganya makan dari sebagian daging aqiqah dan kemudian disedekahkan dan diberikan kepada fakir miskin. Ini fabarakallahu fikum adalah perkara yang disunnahkan. Orang yang berkurban hendaknya ya disunnahkan untuk makan dari hewan akikohnya walaupun sedikit. Ya, kemudian disunnahkan sisanya disedekahkan kepada para fakir miskin. Kemudian boleh tidak dibikin acara makan-makan? Boleh tidak dibikin acara makan-makan dimasak kemudian jadikan gulai kemudian dibagi? Apakah harus dibagi mentah-mentah? Maka difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan sebelumnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hal itu boleh-boleh saja, hal itu boleh-boleh saja, tetapi jangan dijadikan sebagai bentuk ibadah. Ya, jangan dijadikan sebagai bentuk ibadah. Harus dimasak, gak boleh dimasak apa dibagi dengan dalam keadaan mentah-mentah. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menginginkan dengan dimasak kemudian manusia diundang ke rumahnya untuk syuhrah agar dia terkenal. Wah ini orang masya Allah, ini kok dermawan, setiap sebulan sekali kok akikohan semuanya, ya akhirnya orang ya menganggap itu dia orang yang dermawan. Padahal itu memang sudah untuk ibadah, sunnahnya ya adalah menyembelih akikoh baik dibagi mentah-mentah maupun matang-matang. Jadi ini ya dinasihatkan oleh para ulama Syekh Al-Albani tadi adalah harus ikhlas, ya jangan kemudian mengharapkan terkenal ketika Anda mengundang manusia untuk makan akikah di rumah Anda atau di masjid. Baik, kita lanjutkan. Wa minas sunnani allati hatha 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halqu ar-ra's. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya adalah memotong rambut. Memotong rambut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar, amma halqu ra'si as-sabi 'inda al-aqiqati fa innal ulama kanu yastahibbuna dhalik. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya Abu Amr Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala mengatakan, adapun memotong rambut kepala bayi ya ketika pelaksanaan akikah, ini adalah perkara yang disunnahkan oleh para ulama. Para ulama menganggap hal ini adalah sunnah. Ini adalah perkara yang diijmakan oleh para ulama. Para ulama sepakat, ijma'ul ulama ala istihbabi halqi ra'si ashabi. Para ulama sepakat bahwasanya disunnahkan ketika akikah ya dipotong rambut bayi tersebut. Dan di antara hikmah dalilnya pertama adalah hadis Samurah bin Junub yang telah kita bahas, wa yuhlaq ra'suh wa yusamma, dipotong rambutnya dan diberi nama pada hari ketujuh. Pemberian nama telah kita bahas sebelumnya. Taib. Kemudian di antara hikmah dipotongnya rambut bayi adalah disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah agar rambut yang telah dipotong ya ini ya Pak, merangsang pertumbuhan rambut yang baru dan lebih bagus daripada rambut yang pertama. Ya, merangsang yang tadinya rambutnya mungkin tipis, kalau setelah dicukur biasanya Pak subur dan tebal. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah memperkuat akar rambut. Memperkuat akar rambut bayi. Ini wallah alam disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya qala wa an Ali, ini nanti. Kemudian apakah memotong rambut ini mencakup juga bayi perempuan? Ya. Ataukah pemotongan rambut ini hanya khusus untuk apa? Bayi laki-laki saja. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ya. Sebagian ulama seperti ulama Al-Hanabilah, ulama-ulama yang bermadhab Al-Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang dipilih Syaikh Al-Utsaimin, bahwasanya ibadah pemotongan rambut itu hanya berlaku untuk anak laki-laki saja. Ini pendapat pertama, bahwasanya ibadah pemotongan rambut hanya khusus untuk anak laki-laki saja, adapun anak perempuan tidak dipotong. Pendapat yang kedua adalah pendapat Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Abah As-Sunani dan juga Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwasanya pemotongan rambut juga berlaku bagi anak-anak perempuan. Ini pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena hukum asal, apa yang berlaku bagi laki-laki berlaku pula bagi perempuan. Nabi SAW bersabda, An-nisa syaqa'ik ar-rijal, wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Artinya apa yang berlaku bagi laki-laki maka berlaku pula bagi perempuan, tidak kecuali ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Sehingga hadis Samurah bin Jundub ini umum, wa yuhlaq ra'suh, wa yuhlaq ra'suh, di sini adalah bersifat umum. Adapun penyebutan al-ghulam di sinilah kharaja makhrajal ghalib, keluar dari keumuman. Ya secara umum memang apa, ghulam ya, anak laki-laki ya di zaman dulu memang yang paling disebut-sebut. Namun penyebutan al-ghulam, anak laki-laki, tidak menafikan apa ibadah ini berlaku pula bagi anak perempuan. Kenapa? Karena sekali lagi bahwasanya penyebutan kalimat laki-laki dalam hadis atau ayat hadis, maka Pak tidak mengkhususkan bahwasanya ibadah itu khusus untuk laki-laki saja, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga fabarakallahu fikum, yang rajih bahwasanya pemotongan rambut juga berlaku bagi anak perempuan. Inilah pendapat yang dipilih oleh As-Sunani, Syekh Al-Albani dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian masalah pemotongan rambut, di dalam pemotongan rambut harus dipotong seluruhnya, tidak boleh dipotong kanan kiri saja, yang di atas tidak dipotong, ini tidak boleh, ini namanya al-qaza'. Dalam hadis Ibnu Umar, nah Nabi SAW anil qaza', Nabi SAW melarang dari al-qaza'. Kemudian ditanya, apa itu al-qaza'? Ya, al-qaza' itu adalah memotong sebagian dan meninggalkan sebagian. Sebagaimana sekarang para pemuda kita lihat potongan rambutnya, ya al-qaza', ya motong pinggirnya kanan kiri, kemudian dibiarkan yang di atas panjang, persis kayak kuda. Nah, ini adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh ya kita ikuti hutan kuda rambutnya, apalagi ikut, kata orang bilang, sikat cucian. Ya, sikat cucian kan apa, lurus ya. Nah, coba antum lihat kalau antum pet, nah, ambil sikat cucian dengan rambutnya dia persis. Nah, ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Sehingga fa barakallahu fikum, wahai para pemuda, Rasulullah SAW telah melarang potongan-potongan seperti itu. Potongan al-qaza', yaitu memotong sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya tidak terpotong. Ini adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Kemudian qala penulis rahimallahu ta'ala hafizahullah, wa an Ali radhiyallahu anhu qala aqa Rasulullah SAW anil Hasan bisyatin wa qala ya Fatimah ihliki ra'sahu wa tasaddaqi وتصدقي بزينة شعره فضة قالت فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهمين. حديث dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dengan satu kambing, ya, dengan satu kambing. Waqala, kemudian berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, potonglah rambut kepalanya, cukurlah rambut kepalanya, watasoddaqi, dan kemudian sodahkokan, ya, dengan apa, sodahkokan perak seberat apa rambut yang telah dipotong. Jadi rambutnya setelah dipotong semuanya, ya, kemudian ditimbang, oh ternyata beratnya 5 gram. Berarti apa? Kemudian disunnahkan Anda sedekah apa? 5 gram perak. Jadi ini adalah perkara yang disunnahkan. Inilah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, ya, apabila melaksanakan pemotongan rambut, rambutnya jangan dibuang, diambil semuanya kemudian ditimbang. Ya, ternyata beratnya muanya 100 gram, ya sudah, berarti dihitung perak 1 gramnya berapa, ya. Kalau enggak punya perak, ya sudah, dengan di rupiah. Dilihat, oh ternyata 5 gram, 1 gram perak berapa, dikalikan dengan 5 gram. Ini adalah perkara yang disunnahkan dengan dalil hadis Ali bin Abi Thalib. Kemudian faedah yang selanjutnya, di sini Rasulullah SAW mengakikahi Al-Hasan. memberikan dalil bahwasanya boleh kalau mamanya orang tuanya belum mengakikahi umpamanya ayah keburu meninggal, sehingga boleh bagi ibunya melaksanakan akikah untuk anaknya atau pamannya atau kakeknya, boleh siapa saja dari keluarganya boleh melaksanakan akikah untuk apa saudaranya jika memang orang tuanya tidak mampu atau mampu tapi kemudian kakeknya bilang tolonglah kalau bisa kakek yang melaksanakan akikah untuk cucu, ya, ya sudah kakek tafadhol gitu. Kebetulan alhamdulillah bersyukur uangku enggak berkurang rumahnya. Jadi ya silakan dari saudaranya, kakeknya, pamannya, ya boleh melakukan akikah untuk cucunya. Kemudian boleh enggak mengakikahi dirinya sendiri? Mengakikahi dirinya sendiri disebutkan oleh para ulama boleh apabila dia ingin mengakikahi dirinya sendiri karena memang orang tuanya ya tidak mengakikahi, maka boleh bagi dirinya melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri. Inilah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya boleh seorang melakukan akikah untuk dirinya sendiri. Berkata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, "Law a'lamu annahu lam ya'uqa anni la'aqaqtu an nafsi." Kata Ibnu Sirin, "Kalau seandainya aku mengetahui orang tuaku belum melaksanakan akikah untukku, maka niscaya aku akan melaksanakan akikah untuk diriku sendiri." Kemudian kata Al Hasan Al Basri, "Idza lam ya'uqa 'anka fa'uqa 'an nafsik." Jika memang belum dilaksanakan akikah untuk dirimu, maka akikahi di dirimu sendiri. Inilah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Taib, dengan ini selesai sudah perkataan al-muallif rahimallahu taala. Taib, kita tambah beberapa permasalahan tentang akikah. Adalah boleh tidak melaksanakan akikah dari jenis hewan selain kambing, maunya akikah dengan unta atau akikah dengan sapi, ini kan lebih mahal. Sebagian ulama, bahkan inilah pendapat jumhur ulama, boleh untuk berakikah dengan selain kambing seperti unta atau sapi. Namun fabarakallahu fikum, ya, pendapat yang benar adalah tidak boleh meskipun lebih mahal. Meskipun lebih mahal, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami tuntunkan, maka amalan itu tertolak. Tidak pernah Nabi SAW melaksanakan akikah apa? Dengan unta. Nabi mampu melakukan akikah dengan seekor unta atau dua ekor unta, dan juga para sahabat. Namun fabarakallahu fikum, tidak ternukilkan bahwasanya Nabi SAW berkurban berakikah dengan unta atau dengan sapi, apalagi dengan ayam. Ya, ada sebagian masyarakat Ambon, kok acaranya meriah sekali. Ini ada apa, Bu? Ya, ada apa, Pak? Ini ada acara akikah. Setelah kita lihat, loh, mana ini daging kambingnya kok gak ada? Gitu loh. Ditanya, Pak, ini kok gak ada kambingnya, kok semuanya ikan? Gitu loh. Iya, Mas, masyarakat di sini gak senang kambing, sehingga diganti dengan ikan. La ilaha illallah. Ini salah. Ya, ini salah, enggak boleh. Ya. Akikah diganti dengan ikan. Meskipun orang-orang apa enggak suka kambing. Kalau memang enggak suka kambing, ya sudah kirim aja ke Kisar. Iya. Alhamdulillah kita jago makan kambing. Jadi jangan diganti dengan ikan. Nah ini sebagian kaum muslimin Ambon salah. Kenapa? Karena kan lo intinya kan akikah kan punya kambing harga 2 juta. Ya sudah kita belikan ikan dengan jumlah 2 sejumlah harga 2 juta. Beli ikan yang banyak. Ya, semuanya ini 2 juta sesuai dengan harga kambing. Ini tidak diterima. Ini tidak diterima amalan tersebut. Ini pendapat Zahiriyah dan juga Asy-Syafi'iyah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir Al-Albani dan juga Al-Lajnah Ad-Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz, bahwasanya akikah tidak boleh dari selain jenis kambing. Kemudian masalah selanjutnya, apabila bayi lahir dia meninggal, maka fabarakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dan juga ulama yang lainnya, apabila bayi gugur setelah berumur 4 bulan maka tetap disyariatkan dilaksanakan akikah. Kenapa? Karena 4 bulan itu sudah ditiupkan apa? Ruh. Sudah ditiupkan ruh dan sudah dianggap sebagai manusia. Meskipun qadarul masyafa'al lahir dalam keadaan kemudian dia meninggal. Ya, jadi bayi yang keguguran jika umurnya sudah 4 bulan berarti kan sudah ditiupkan ruh di dalam janinnya. Kalau sudah lahir dalam keadaan meninggal karena keguguran, maka jika umurnya ludah sudah 4 bulan lebih, maka disyariatkan, disunnahkan untuk melakukan akikah untuk anak tersebut. Inilah pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dan yang lainnya. Kemudian boleh enggak akikah untuk anak yang belum lahir? Umumnya, aduh ini uangku bisa habis ini, ya akhirnya lakukan akikah untuk apa anaknya? Ini akikahan, iya. Mana anaknya? Belum lahir, itu loh. Tidak boleh, ya, karena akikah itu adalah terkait dengan kelahiran seorang bayi. Sehingga pak, kalau sebabnya akikah belum terjadi, maka pak nggak disyariatkan untuk melakukan akikah. Jadi tunggu dulu lahir. Tunggu dulu lahir baru kemudian diakikohi, ya baru mengandung 1 bulan kemudian diakikohi. Saking senangnya, ya, alhamdulillah lahir positif, ilah ya, apa, hamil positif, ya. Nah ini kan belum diketahui laki-laki atau bukan, laki-laki atau perempuan, jadi apa tidak, belum diketahui. Ya kalau sudah jadi 4 bulan kok gugur, baru disyariatkan akikah. Kalau ternyata belum, masih di dalam kandungan, ternyata kemudian gugur, ternyata di bawah umur 4 bulan, maka tidak disyariatkan akikah, apalagi masih di dalam kandungan. Kemudian masalah selanjutnya, doa ketika menyembelih akikah. Di sana ada sebuah hadis. Ketika menyembelih akikah adalah dengan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minki walaka wa hadhihi aqiqatu fulan. Ini doa ketika menyembelih akikah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka wa hadhihi aqiqatu fulan. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian ulama melemahkan hadis ini. Kenapa? Karena ada An'anah Ibnu Jurayj. Dalam hadis ini mereka dengan kalimat an, bukan hadatsana atau akhbarona atau akhbaruni. Sehingga atas dasar inilah para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Sehingga jika memang hadisnya dhaif, cukup dengan baca bismillah. Ketika menyembelih dengan baca bismillah. Adapun jika memang Anda berpendapat dengan pendapat ulama yang mensahihkan, tidak mengapa, tafadhol. Tetapi kalau Anda berpendapat hadis ini dhaif, maka cukup dengan baca bismillah ketika menyembelih hewan akikah. Tapi ini mungkin saja pembahasan tentang akikah. Di sana masih banyak sebenarnya, namun kita ringkas pembahasan-pembahasan tersebut. Dengan ini alhamdulillah kita selesai tadi pembahasan akikah, dan insyaallah taala kita akan masuk pada faktor yang ke-10, yaitu bagaimana membentuk, melahirkan atau mencipta amah, menumbuhkan anak itu menjadi anak yang solehah, yaitu tentang ar-radha'ah, yaitu susuan. Susuan ini sangat berpengaruh bagi kesolehan dan pertumbuhan anak. Bagaimana pembahasannya? Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Illahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu. Barakallahu fikum.